tak berguna lah. Jalan orang jahat, mulut yang serong, membuat penyesat memutarbalikkan fakta, menimbulkan kekacauan. A menjadi B, C menjadi X. Kata tertumpah, kebohongan tercecer di mana-mana. Tidakkah itu memalukan? Camkanlah jadi orang yang berguna. Kesesatan hanya akan membawa kita pada satu titik yang menggelisahkan. Seringkali tak lagi punya kekuatan untuk kembali ke dalam pengharapan. Sebelum tercemplung ke sana, berhati-hatilah. Ingat, jalan serong hanya mematikan. Kenapa ada di sana? Kata-kata bual yang tak berguna, menjungkirbalikkan fakta, hanyalah sebuah celaka. Karena itu pikirkan sebelum engkau berbicara. Jangan pernah mengumbar kata yang tak berguna. Karena itu sungguh tak bijaksana. Hati-hati, jangan lagi terlatih berkata serong, memutarbalikkan fakta. Jadilah orang yang bisa dipercaya, supaya ada masa depan tersedia. Mulut yang serong, membual kata, pembohong, hanya akan menuju titik kehancuran. Dan ironisnya, kehancuran yang memalukan. Alangkah sedihnya jika Anda terjatuh. Pandangan sinis tertuju. Seribu kata mengalir dan mengucap. Sudah seharusnya dia begitu. Tak ada tangan terulur. Tak ada simpati yang dapat dinikmati. Ah, kalau tak ingin itu, Anda dan saya harus bijaksana. Jangan lagi berkata serong, mengubah fakta dan memanipulasinya.